pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Selasa, 1 Maret 2016 dibacakan oleh saya, Ahyar, dan Veya Artega. Menteri Perhubungan mendarat darurat di Nagan Raya. Tarif listrik turun bulan ini. Gerhana matahari total, hotel sudah dipesan sejak tahun 2014. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan pagi tadi terpaksa mendarat di Nagan Raya. Pesawat yang ditumpangi Jonan landing di Bandar Udara Cut Nyakdin karena cuaca buruk. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Pesawat yang ditumpangi Jonan gagal mendarat di Bandara Rembele Bener Meriah. Informasi yang diperoleh Serambi FM, sesuai jadwal, seharusnya Menteri Jonan lebih dulu tiba di Bener Meriah. Ia direncanakan melakukan peninjauan di bandara yang sudah tuntas dibangun itu. Bahkan pesawat jenis jet tersebut terpaksa diganti dengan pesawat kecil lainnya yang khusus didatangkan ke Nagan Raya. Di Nagan Raya, Menteri Jonan disambut Bupati Ti Zulkarnaini bersama sejumlah pejabat lainnya. Sidaralun Komisi Pemberantasan Korupsi memuji Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam upaya melakukan efisiensi anggaran. Berkat hal itu, triliunan rupiah uang negara bisa diselamatkan dari ketidakefisienan. Kompas.com melansir, Susi disebut KPK sudah melakukan 20% efisiensi menyelamatkan uang negara sampai sekian triliun. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebutkan itu sebagai sebuah tindakan yang bagus. Berdasarkan catatan Kompas.com, akhir Desember tahun lalu, KKP mengembalikan 1,5 triliun ke kas negara atau 15% dari pagu APBN perubahan sebesar 10,5 triliun rupiah. Saat itu, Menteri Susi yakin bisa mengembalikan 500 miliar rupiah dana anggaran yang tidak terpakai. Dia tak ingin ada penyerapan anggaran yang dipaksakan di akhir tahun karena pembangunan yang dipaksakan tidak akan maksimal. Bagi KPK, upaya pengelolaan anggaran negara yang dilakukan KKP itu punya nilai lebih. Sidaralun Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat ataupun TAPERA resmi menjadi Undang-Undang TAPERA per Selasa pekan lalu. Undang-undang itu mengatur beberapa hal yang akan diatur dalam peraturan pemerintah, salah satunya besaran iuran TAPERA. Kompas.com melansir, besaran iuran TAPERA sendiri menjadi salah satu hal yang memicu kontroversi. Asosiasi Pengusaha Indonesia misalnya, mereka keberatan dengan usulan pungutan sebesar 3% dan menolak undang-undang TAPERA ini diberlakukan. Rinciannya, pungutan dari pemberi kerja sebanyak 0,5% dan pekerja 2,5%. Besaran itu kemudian dianggap membebani sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia dan Apindo. Menurut mereka, 0,5% itu terlalu besar karena pelaku usaha sudah dibebani biaya 10,24% hingga 11,74% untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan. Menanggapi hal ini, pemerintah berencana tidak memasukkan besaran iuran TAPERA ke dalam RUU TAPERA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun PT Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak ataupun BBM khusus untuk RON 90. Penurunan harga ini termasuk pada bahan bakar jenis Pertalite dan RON 92 Pertamax. Kompas.com melansir, Untuk harga BBM jenis premium, Pertamina tidak mengubahnya. Harga baru untuk Pertalite dan RON 92 Pertamax sendiri akan berlaku hari ini. Berdasarkan daftar harga yang tertulis dalam situs resmi Pertamina, harga masing-masing jenis BBM di masing-masing provinsi turun sekitar Rp100 hingga Rp200. Untuk penjualan di Aceh, Pertamina membandrol Pertamax dengan harga Rp8.600 per liter, kemudian Pertamax Plus Rp9.100 per liter, dan Rp9.600 per liter untuk Pertamina Dex. Syedaralun PT Perusahaan Listrik Negara kembali menurunkan tarif listrik untuk periode Maret 2016. Ini merupakan penurunan yang kedua untuk tahun ini. Kontan Online melansir, tarif listrik untuk kelompok pelanggan berdaya listrik 1.300 volt ampere hingga 200 kilovolt ampere per Maret akan dibanderol Rp1.355,29 per kilowatt hour. Tarif ini berlaku untuk pelanggan reguler maupun pasca bayar. Sebulan sebelumnya, pelanggan kelas ini dibebani tarif Rp1.392,12 per kWh. Penurunan tarif seiring dengan penguatan rupiah, pelemahan harga minyak, dan deflasi pada inflasi Januari. Inflasi Januari tercatat hanya 0,51%, turun dari Desember 2015 sebesar 0,96%. Syedaralun, kantor cabang utama Bank Negara Indonesia Universitas Sumatera Utara dini hari tadi terbakar. Api menghanguskan ruangan di lantai 2 yang berfungsi sebagai ruang pimpinan, staf, serta penyimpanan berkas. Rahmat Yuguna melaporkan dari Medan. Dua satuan pengaman di kantor tersebut, Femi dan Fadli, telah dimintai keterangan oleh polisi. Mereka mengaku kepulan asap mulai terlihat di lantai 2 sekitar pukul 2.15 WIB. Keduanya tidak bisa masuk karena ruangan sudah dipenuhi asap tebal. Dugaan awal, api disebabkan korsleting di salah satu komputer karyawan. Kobaran api baru bisa dipadamkan pukul 3.30 WIB setelah 6 unit armada DP2K Medan dikerahkan ke lokasi kejadian. Syedaralun Wakil Presiden Yusuf Kala optimistis gerhana matahari total yang akan terjadi 9 Maret 2016 akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Peristiwa alam ini pun dinilai berdampak positif karena akan menarik banyak wisatawan. Kontan Online melansir, selain itu, efek positif lainnya dari gerhana total ini adalah koreksi tahun 1983 di mana orang diajar salah karena tidak bisa melihat dan harus tinggal di dalam rumah. Wakil Presiden menyebutkan gerhana merupakan fenomena langka dan orang dianjurkan untuk melihat meski harus menggunakan kacamata khusus. Di sisi lain, JK mengaku mendapat informasi bahwa semua hotel di kota yang dapat melihat gerhana sudah penuh. Di Ternate dan Palu, hotel bahkan sudah dipesan sejak 2014. Sementara Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaluddin mengatakan ada 12 provinsi di Indonesia yang daratannya akan dilalui gerhana total ini. Provinsi-provinsi itu antara lain Sumatera Barat, Sulawesi Barat hingga ke Maluku Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 1 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.